Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bawa adul masjid? Ya, ya. Baik, lama. Fadal yang mungkin mau ngambil kitabnya sudah bawa. Nah, kalau belum ngambil, kontol ngambil. Yang dadak juga sih sebenarnya. Rencananya mau yang lain. Nanti mungkin seapa? 2 hari ini Sabtu Ahad berarti seputar sholat kita kupas insya Allah, kita baca beberapa risalah. Yang pertama ada Bulmasyi ila sholat, kemudian nanti tolong nanti dilengkapi setelah itu Al Khusyuk fi Shalah Ibnu Rajab Al Hambali. Kemudian kalau yang dulu beredar tahqiqnya Al Halabi, tapi ada tahqiq satu lagi. Ada tahqiq satu lagi, cuma di apa? Anda dapat di Waqfi. Kemudian yang ketiga, syurutus shalah. Syurutus shalah itu di Waqfi ya, ada syarahnya Syekh Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin. Syarah Syekh Abdul Muhsin. Nah, itu bisa di download atau dicetak nanti. Penting ini. Ada Bulmasyi ila shalah, kemudian al khusyuk, setelah itu nanti syurutus shalah. Syurutus shalah wa wajibatuha arkanuha. Nah, baru nanti setelah itu selesai baru kita lanjut nanti ke sifat salatnya. Nah, sifat salatnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang kita lihat yang benar kitab risalah bab adabul masyi ila shalah. Adabul masyi ila shalah. Baik. Yang ada di tangan anak belum ada syarah. Jadi sebagian ikhwah ada yang sudah dapatkan syarah dari syarah Syekh Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Termasuk yang mu'tamad juga, jadi boleh dipegang. Karena lihat dulu kalau ada. Kemarin sudah sempat dibaca tapi kelingsut. Nah, syarah La ilaha illallah. Syarah Adabul Masyi ila Shalah. Baik. Samahat Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh min Taqrirat Riyadh. Al-Muhim. Kalaupun tidak ada, kita baca dari sini mungkin. Nah. Qala rahimahullah bab Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ibtada al-muallif biasa ya, ibtada al-muallif bi basmalah iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena biasa Rasulullah SAW memulai risalahnya, kitabnya. Nah, walaupun tidak dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tetap beliau menyebut nama Allah. seperti dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW menyebut apa? Menulis, membiarkan ditulisnya apa? Bismikallahumma. Qala yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran. Disunnahkan. Ini dicontohkan dan itu selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tariqah. Tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang kepada sunnahku, tidak termasuk golonganku. Nah, ya. Enggak salah, walaupun misalnya dia salat ambil wudunya di masjid, enggak salah. Penanyaannya juga pengen ingin salat di masjid. Nah, cuma lebih adalah alangkah lebih bagusnya dan lebih afdal bagi seseorang itu dia mulai dari rumah. Dia lakukan itu iqtida'an bi ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini, kemudian dalam hadis Uthman bin Affan. Nah, bahkan dalam beberapa riwayat menyebutkan keutamaannya. Jadi keutamaan wudu. Kemudian melangkah ke masjid, melangkah ke tempat salat. Nah, di sini yusannul khuruj ilaiha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan qaulan wa fi'lan. Mencontohkannya dengan qaulan dan fi'lan. Artinya beliau sebutkan, yakni beliau sebutkan keutamaannya. Beliau sendiri juga demikian. Nah, itu dari keterangan-keterangan para sahabat, kemudian dari riwayat-riwayat itu juga. Yusannul khuruj ilaiha ila shalah. Ini ila shalah. Mutatahhiran, yakni hal kaunihi fi taharah. Ini hal dalam keadaan dia sudah bersuci dan tatahur. Ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terbagi dua. Ya, tatahur hissi dan maknawi. Nah, yang hissi minad danas wan najas. Ya, dari kotoran, ya, dari najis. Nah, dari hadas. Nah, dan tidak sah orang yang berhadas kemudian salat tanpa berwudu. La salata liman lam yatawadda idza ahdatsa liman. Naam. La salata liman ahdatsa hatta yatawadda. Tidak sah salat bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ini termasuk bagian dari tatahur. Ini tatahur yang hissi. Nah, membersihkan diri dari najis, dari kotoran, dari hadas. Hadas ada berapa hadas? Ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu hadas yakni yang hissi. Yang maknawi tanazzuh, tatahur minad dunub. Ya, tatahur wa tanazzuh minadz dzunub bil istighfar wat taubah. Nah, kedua perkara ini dicintai oleh Allah. Tatahur hissi dan maknawi. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al mutatahhirin. Nah, dan terutama dalam hal hadas kecil, jangan dipandang remeh, jangan dipandang ringan. Nah, kebanyakan adab kubur, kata Rasulullah SAW, kebanyakan adab kubur itu karena perkara, nah, tidak bersih, buang air kecil. Nah, ini bahaya. Kebanyakan adab kubur karena dari masalah ini. Nah, Hati-hati. Seandainya ada yang selamat, kata Rasulullah SAW, seandainya ada yang selamat dari azab kubur, siapa yang berhak selamat? Ada. Pernah disebut di majelis ini, ha? Siapa? Siapa? Siapa? Hah? Nah, iya, itu umum. Siapa? Disebutkan namanya, pernah disebutkan di sini. Atau yang kamu sudah dengar? Ah, yang bergetar ars karena dia wafat. Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada yang selamat dari azab kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Nah, disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah melewati dua kuburan. Nah, berhenti Rasulullah, kemudian mematahkan dua tandan kurma yang masih basah, ditancapkan satunya ke kuburan satunya. Kenapa mereka? Innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Duanya sedang diazab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama baluna nahnu? Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Nah, kita bagaimana? Bisa terjamin para sahabat. Yang satu kata Rasulullah, yamshi bin namimah. Kilwakol, ukil sini, lempar sana, untuk merusak. Yang kedua, yang tidak bersih, nah, tidak menjaga dari baul. Nah, tapi itu, nah, satu lagi, ya, kadang di yang latah orang-orang, nah, belakangan dijadikan kebiasaan apa? Rasulullah matakan itu akhirnya setiap kuburan kasih bunga, jadi tancapkan apa? Ditanami pohon. Itu bukan sunnah Rasulullah SAW, dan itu khas khususiyah Rasulullah SAW. Kenapa beliau pasang? Beliau letakkan tandan kurma yang basah ini. Ya, apa? Liyukhaffif ini. Nah, semoga Allah la'ala yukhaffaf anhum. Mudah-mudahan dia apa? Diringankan azab mereka selama tandan itu masih basah. Khususiyah kan berarti mukjizat. Nah, ini para wali, para kiai, habaib. Nah, ikuti yang demikian. Baik. Nah, itu mutatahiran. Mutatahiran, ya, hissi wa maknawi. Nah. Yang lebih mukaddam didahulukan adalah tatahur anidz dzunub. Nah, ini yang paling lebih dikedepankan. Nah, baik. Kemudian bi khusyu'. Nah, khusyu' itu, nah, seperti disebutkan nanti di sini juga, asal maknanya secara bahasa adalah al-inkhifad al-dhul was-sukun. Al-inkhifad al-dhul was-sukun. Inkhifad itu merendah, kemudian al-dhul menghinakan diri, di bawah, sama makna hampir sama, was-sukun dan tenang, diam, tenang. Nah, ditambahkan lagi oleh mereka ada waqar. Nah, masuk dalam bagian ini. Itu secara bahasa disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ada beberapa pengertian disebutkan al-khusyu' itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wadh-dhulli wal jam'iyyati 'alaihi. Wal jam'iyyatu 'alaihi. Qiyamul qalbi, berdirinya hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tegaknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan juga wadzul, tegaknya hati dengan penuh ketundukan, menghinakan diri dan menggabungkannya, menyatukan hati itu di hadapan Allah. Menyatukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga khusyuk, tapi itu disebutkan oleh beliau sebagai konsekuensi dari kekhusyukan. Konsekuensi dari kekhusyukan yaitu al-khudu' al-inqiyad lil haqq. Al-inqiyad lil haqq. Naam, al-inqiyad lil haqq. Yani menerima, tunduk kepada al-haq. Apa tandanya? Nah, tandanya orang itu yang dikatakan khusyuk, yang dengan makna al-inqiyad lil haq. Di antara tandanya disebutkan annal 'abda idza khulifa wa rudda 'alaihi bil haq istaqbala dzalika bil qabul wal inqiyad. Tandanya kalau orang itu dikatakan khusyuk, yakni maknanya inqiyad lil haq, kalau dia dibantah, diselisihi, dibantah pendapatnya, disalahkan perbuatannya bil haq, dengan alasan yang tepat, dengan alasan yang benar, dengan hujjah, dengan ilmu, istaqbala dzalika bil qabul, dia menghadapinya dengan penerimaan dan ketundukan. Itu orang yang khusyuk lil haq, yani lil al-inqiyad lil haq. Orang yang tunduk kepada yang hak, kalau dia diselisihi, disalahkan perbuatan dan ucapannya, dikembalikan dengan yang hak, artinya dihadapkan kepada yang hak, ternyata bertentangan, dia menyambutnya, menghadapinya dengan penerimaan dan tunduk. Nah, itu ya. Nah, ini dan sebetulnya khusyuk itu min amalil qalbi. Nah, sehingga dikatakan di dalam sebagian risalah tentang al khusyuk itu, asal khusyuk itu adalah layyinul qalbi atau linul qalbi wa riqqatuhu, lembut dan lemasnya hati, dan ingkisar. Atau ingkisar itu kalau kasartul kuba fankasara. Itu ingkisar. Saya pecahkan gelas, maka dia pun berantakan. Itu ingkisar. Dia berantakan di hadapan Allah. Gimana rasanya berantakan di hadapan Allah? Nah, pernah merasakan nangis begitu takutnya kepada Allah sampai seakan-akan jantung itu balaghal hanajir kaazimin, betul-betul sesak seperti mau naik ke dada, keluar dari enggak dada. Seakan-akan ingkisar. Seakan-akan mau pecah jantung itu karena takut dan tunduknya kepada Allah. Nah, Ini asalnya. Dan dia merupakan amalan qalbi. Dia diikuti oleh anggota badan. Seperti dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, dia diikuti oleh anggota badan. Kalau hati itu khusyuk, maka anggota badan pun ikut khusyuk. Wajahnya, telinganya, matanya, kepalanya. Maka disebutkan dalam sebagian doa ruku, dalam sebagian doa ruku Rasulullah menyebutkan khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa mastaqalla bihi qadami. Ya, itu disebutkan dalam sebagian doa ruku. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa mastaqalla bihi qadami. Ya Allah, laka raka'tu, untukmu, karena engkau aku rukuk dan kepadamu aku beriman. Khasya'alaka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, sumsumku dan tulang-tulangku, serta apa yang ditopang oleh kedua kakiku. Kalau kita bicara tentang khusyuk, gambarannya luar biasa cerita tentang salaf. Sampai disebutkan kadang ini gambarannya, kalau cerita subhanallah, kisah tentang siapa? Pertama pernah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Itu dalam keadaan diperangi oleh Hajjaj, ditembak dengan manjanik. Manjanik itu peluru-peluru bersih berapi. Itu kena pakaiannya. Tapi terus sampai selesai sholat, tetap tersolat. Saudara Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dahulu ahli bedah juga sudah ada, ya. Kemudian ahli bius, itu juga sudah ada untuk membuat orang itu lelap, tidur, pingsan, sudah ada. Anestesi sudah ada. Berjalan dan dipanggil oleh Abdul Malik bin Marwan atau setelahnya ke Syams, dari Madinah sebulan perjalanan. Di tengah jalan terkena duri atau apa. Tidak dihiraukan. Ternyata sampai di Syams disebutkan membusuk kaki itu. Bayangkan perjalanan satu bulan. Ini harus diamputasi. Dipotong. Susah untuk enggak bisa lagi diobati. Kalau begitu, gimana? Kalau Anda kita minumkan obat bius biar tidak merasakan sakit. Atau bagaimana? Saya tidak ingin kehilangan akal dalam tidak ingat kepada Allah dan walaupun cuma sekejap. Akhirnya apa? Tidak ada pilihan lain. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau gitu saya sholat beberapa rakaat, nanti saya beri isyarat kalian potong. Sholat sekian lama, kemudian sudah dapat isyarat, dipotonglah kaki Urwah bin Zubair. Kalau kita kena duri dikit, gitu ya, ini pun tidak keluar dari Urwah bin Zubair. Kalimat itu pun tidak keluar dari Urwah bin Zubair rahimahullah. Selesai, dipotong, kehabisan darah, karena banyak darah yang keluar, pingsan beliau. Setelah selesai diobati, dia berangkat ke Syam membawa salah seorang anaknya yang paling disayang, Muhammad bin Urwah. Main-main di istal. Tahu istal? Kandang kuda. Kandang kuda milik baginda, milik Amirul Mukminin. Ternyata ada kuda yang bagus, mungkin lupa terlalu dekat, kena tendang. Mati. Sang Ananda. Putra ini mati. Subhanallah. Muhammad bin Urwah mati. Setelah selesai, setelah sadar, tenang, baru disampaikan, anakmu mati ketendang kuda, kena tendangan kuda. Subhanallah. Sakit yang dirasakan belum selesai, sudah dikabari kehilangan anak. Masya Allah, imam-imam kita, para salafun as-salih. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan aku 4 anggota, Engkau ambil 1, masih ada 3. Ya Allah, Engkau beri aku anak 7, Engkau ambil 1, masih ada 6. Rahimahumullah. Ya, bukan suatu keluhan. Tapi yang kita jadi tajub adalah salat mereka. Imam Bukhari disebutkan dalam keadaan salat, lalat-lalat penghisap darah nempel di badannya. Setelah selesai salat dibuka, penuh darah. Tetap enggak ada ternyata ini terdengar suaranya. Kita nyamuk sedikit. Bagi sini. Masyaallah. Ya, atau kalau di bawah gua, subhanallah, ya turun ya. Nah. Ya. Nah, ini mereka panah. Sampai disebutkan oleh enam mereka mengatakan di antara juga gambaran berikutnya tentang khusyuk itu dari Atha' bin Sa'id dari Rajulin yang kita di sini kalau enam dari Ali bin Abi Thalib, tapi maknanya yang lainnya juga mendukung. Al-khusyuk itu adalah khusyu'ul qalbi. Khusyuk itu adalah khusyuknya hati. Allah taltafita yaminan wa shimalan. Engkau tidak menoleh ke kiri ke kanan, melirik ke kiri ke kanan. Sampai disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri atau yang lainnya, itu sampai dikatakan saya salat selama 40 tahun enggak pernah tahu yang di sebelah kiri kanan dan kanan saya. Enggak pernah kenal siapa orang. Enggak pernah tahu siapa di kanan kirinya. Nah, salat nih. Nah, ini mereka ini khusyuknya di dalam salat. Buahnya kalau kita lihat nah. Ya. Tarul itu kan para imam. Baik. Kalau betul-betul salat. Ibunda Imam Bukhari rahimahullah. Ibunda beliau, Imam Bukhari dalam ketika masih kecilnya itu sempat buta. Buta. Waktu itu belum ada dokter mata, spesialis mata. Buta. Subhanallah. Ibunya yang berdoa, ibunya betul-betul salat, betul-betul minta kepada Allah, doa betul-betul. Kemudian malamnya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ini disebutkan. Nah, kemudian esok paginya Imam Bukhari kembali melihat. Tapi yang apa? Memang apa namanya? Ada beberapa yang mengupayakan untuk khusyuk itu berat. Nah, kita mungkin berusaha apa bisa mengupayakan khusyuknya anggota badan, mata, telinga, kepala, ya, tangan, kaki. Tapi kalau hati kosong dari kekhusyuan, nah, tidak ada khusyuk itu di dalam hati, walaupun tangan dan kakinya diam, matanya dan telinganya, nah, saya akan melihat ke tempat sujudnya, tapi itu di, nah, itu yang disebutkan oleh ulama salaf khusyu'un nifaq, yang mereka senantiasa berlindung kepada Allah dari khusyu'un nifaq. Nah, pernah Sufyan ats-Tsauri melewati seorang ahli bidah dikenal sebagai mubtadi', luar biasa salatnya, masya Allah dilihat. Begitu melihat, langsung beliau ambil sandalnya. A'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Bentuknya masya Allah. Nah, tetap nah, ya. Seakan-akan dia tertuju dalam sholat, tapi hatinya tidak. Nah, ini bahaya. Nah, baik. Nah, ini diantara beberapa cara yang mungkin bisa membantu untuk kita itu khusyuk. Nah, yang pertama, nah, yang pertama yang paling utama malah disebutkan di, nah, ihdarul qalbi fi shalah, menghadirkan hati di dalam salat. Nah, artinya apa menghadirkan hati? Kosongkan dari semua beban pikiran yang lain selain salat. Kosongkan dari beban pikiran yang lain selain salat. Itu artinya menghadirkan hati semampunya. Nah, dari semua kesibukan dunia, yang ini dikosongkan dari semua urusan dunia. Nah, bahkan ini sebelum dia masuk sholat, sebelum dia masuk sholat. Nah, kita sebagai manusia tentunya karena juga keterbatasan dan kelemahan kita, sering ada hal-hal yang secara doruri nyelinap, ya, nyelinap masuk dalam hati kita. Maka, nah, terapinya adalah dengan betul-betul membulatkan kemauan kita, memaksa, ya, menghilangkan semua beban pikiran tadi. Nah, dan itu tergantung dengan kekuatan iman yang ada di dalam hati masing-masing, terutama kepada amrul akhirah. Nah, semakin kuat kecenderungannya kepada akhirat, maka akan semakin kuat dia untuk memusatkan perhatiannya dan dia ini membersihkan hatinya dari urusan dunia, sehingga dia betul-betul di dalam sholat itu. Nah, kalau tidak, ya itu disebabkan karena kelemahan iman. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, kalau itu disebabkan oleh kelemahan iman, maka tinggal berjuang untuk menguatkan iman. Banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak istighfar, mengisi waktu dengan zikrullah, ya. Entah itu Al-Quran ataupun mudzakarah, mengulang-ulang pelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tafahum lima'anil Quran wa adhkari shalah. Yang kedua, memahami makna-makna Al-Quran dan zikir-zikir dalam salat. Alhamdulillah, hisnul muslim kita lengkap bacaan salat di sana, ya, lengkap zikir-zikirnya, ada tasihnya, ada yang sahih, ada yang hasan. Nah, Al-Quran juga kita punya, ada terjemahannya, dan alhamdulillah sedikit-sedikit kita pun belajar tafsirnya. Penting untuk kita betul-betul bisa khusyuk. Ini yang sudah disebutkan waktu yang lalu dalam apa? Keterangannya Syekh Muhammad bin Wahab, tafsirnya. Nah, ini penting, ya. Itu salah satu diantaranya. Nah, dia pikirkan setiap kali dia mulai mulai sholat, dikir yang sesuai. Ketika takbiratul ihram, ketika dia membaca iftitah, doa iftitah, apalagi subhanallah, doa yang dia baca Allahumma ba'id, itu doa, betul-betul doa, masya Allah, Rasulullah. Sering membaca ini. Bahkan diriwayatkan dalam semua khilaf, dalam semua doa-doa iftitah, Ini yang paling kuat. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini yang paling kuat, muttafaqun alaih. Dan paling kuat dari semua yang enam, walaupun yang lainnya juga sahih, ya. Ini yang lebih kuat. Naam. Yang sering digunakan Rasulullah. Ya. Nah, kemudian ta'awudznya ketika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ketika kita membaca Allahumma ba'id itu, kita bukan sekedar kita meminta dijauhkan dari dosa-dosa kita dengan kita. Nah, tapi juga kepada hati kita. Jadi kesalahan-kesalahan mungkin muncul dari ini kelemahan hati kita, dosa-dosa dalam ini yang ada melintas dalam pikiran kita, niat yang jelek, kita minta kepada Allah untuk dijauhkan. Apalagi yang berikutnya, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya, Allahumma naqqini min khatayaya kama naqqa tsaubul abyadu kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya, minta. Nah, kita kalau kita misalnya ingat kalimat tersebut, doa tersebut, kita minta dibersihkan dari hasad, dosa-dosa yang ada di dalam hati. Nah, su'udzon. Nah, kemudian apa lagi? Kurangnya tawakal, kebodohan, kejahilan, ya. Masya Allah doa. Allahumma ghsilni min khathaya bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, ber'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalagi ini. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah supaya dijaga, jangan sampai diganggu ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbilalamin. Nah, betul-betul kita tertuju kepada Allah. Nah, rukuknya juga demikian, subhana rabbiyal azim. Apalagi kalau misalnya dia membaca, nah, di dalam Al-Fatihah itu juga sudah doa, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Dia betul-betul seakan-akan betul-betul minta di hadapan Allah, sedang berada di hadapan Allah dan meminta hidayah, untuk diberi hidayah dan dikekalkan di atas hidayah. Ini yang diinginkan oleh mereka. Yang pertama, yang kedua ini adalah tafahum, memahami makna Al-Qur'an. Apalagi yang sudah lewat dalam yakni membaca tafsirnya, ya. Nah, dengan keterangan-keterangan yang telah kita lewati juga, maka betul-betul setelah dia mengerti, nah, maknanya, kemana tujuannya, maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga, ayya'rifa anna sholata hadiyatal abdi ila rabbih. Disebutkan di dalam Madarijus Salikin. Nah, seakan-akan sholat itu, ya, yang ketiga ini, hendaknya seorang hamba menyadari, memahami bahwa sholat itu seakan-akan hadiah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiyatan abdi ila rabbi. Artinya kan kita melakukan sholat itu kan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Iya kan? Mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan untuk supaya bisa dekat kepada Allah dengan sholat tersebut. Nah, kalau di sini sesama kita kita ingin memberikan sebuah penghargaan atau memberikan kepada seorang pejabat atau mungkin kepada seorang penguasa, memberikan hadiah, itu sesuatu yang wajar. Apa yang rendah yang kita berikan? Tentu tidak. Nah, kalau kepada sesama yang itu adalah manusia, kita akan memberikan sesuatu yang enam, yang sempurna, yang bagus, yang lebih mahal, hebat, maka tentu kepada Allah lebih. Nah, digambarkan oleh beliau di sini dalam Madarijus Salikin. Nah, seperti enam as-salah, salat itu seperti jariyatin tuhda ila malikin minal muluk, seperti mungkin seekor kambing yang dihadiahkan kepada seorang raja di antara para raja. Maksudnya ini bukan Allah diserupakan dengan raja, tapi di sini menggambarkan bagaimana keadaan salat itu, bahwa itu adalah persembahan kita kepada Allah. Nah, salat itu, nah, kalau diumpamakan itu seperti orang yang ingin menyerahkan hadiah kepada salah seorang raja di antara para raja. Nah, kalau misalnya apa mungkin dia akan menyerahkan hadiah itu? Nah, berupa kambing misalnya, kambingnya itu shalla, lumpuh, cacat sebelah kakinya. Nah, atau awra, buta sebelah matanya. Apa pantas ini dikasihkan kepada seorang raja besar? Nah, akan mungkin. Nah, ya. Yeah. Nah, apalagi kalau misalnya yang diserahkan itu bangkai. Nah, coba bangkai. Artinya apa? Kambing tadi itu sudah mati, dihadiahkan kepada seorang raja. Apa layak? Nah, fakaifa bis-salati allati yahdiha al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih idza faqadat khushu'aha alladhi huwa lubbuha wa ruhuha. Nah, bagaimana dengan soalnya ini salat yang dihadiahkan seorang hamba dan dia mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan salat tersebut? Nah, gimana membayangkan kalau salat itu yang rohnya tidak ada di dalamnya, seperti banam, kambing yang tidak ada rohnya, mati. Nah, seperti itu juga kalau salat itu tidak ada khusyuknya. Salat itu tidak ada khusyuknya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Nah, yang ketiga ya. Yang keempat, izalatu kulli ma yushawwisul khatir fis shalah. Menghilangkan semua yang mengganggu. Izalatu kulli ma yushawwisul khatir. Menghilangkan semua yang mengganggu al khatir, pikiran di dalam salat. Nah, banyak ya. Nah, itu disebutkan makruhnya sholat ini ketika makanan telah terhidang. Nah, kemudian dalam keadaan menahan dua, ya, depan belakang sudah. Nah, ingin apa namanya buang air besar kecil, tahannya untuk sholat, tidak boleh. Nah, ya, itu tidak boleh. Rasulullah menyebutkan la yusallianna ahadukum bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu akhbathan al-akhbathan. Tidak boleh salat salah seorang dari kalian itu ketika makanan sudah terhidang. Lapar udah, masya Allah, enak nih makanannya, tahu-tahu khairul adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, madinya adzan enggak ada. Nah, ini gimana? Gak boleh dia. Nah, azan salat dulu. Jangan. Apalagi masya Allah. Ya. Kalau apalagi misalnya lapar terhidang di situ yang dia suka. Ya. Nah, ya, gulai kepala ikan misalnya, masya Allah, atau rendang, subhanallah. Ya, sudah tersedia dalam keadaan dia lapar. Azan. Ini azan atau salat ini? Azan atau makan dulu ini? Makan dulu, selesaikan dulu. Selesaikan dulu makannya. Azan. Nah. Ya, atau bahkan ketika sudah selesai azan, berterhidang terus mau makan gimana ini, nanti komat. Selesaikan dulu. Sampai puas dia kenyang. Baru dia. Nah. Yang kedua wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak boleh dia salat dalam keadaan dia menahan dua. Nah, dalam keadaan dia sudah ingin sakit perutnya, ingin buang air kecil, buang air besar, tidak boleh ditahan-tahan. Nah, baik. Nah, ini diantara yang. Nah, kemudian tapi disebutkan tentang ini. Sebagian ahli fikih membatasi, artinya kondisi yang tadi menahan dan kemudian ada hadratul ta'am, kalau dia tidak khawatir kehilangan waktu sholat. Karena ada yang menyebutkan walaupun dia mungkin khawatir apa misalnya sakit perutnya, tapi kalau dia ke kamar mandi, selesaikan urusan dia, hilang waktu sholat. habis waktu sholat, dan dapat dia jemaah. Nah, ini sebagian mereka mengatakan, nah, kalau sampai dia ini seperti itu, nah, dia tetap sholat, ya, tetap sholat, ikut tetapnya, ini tetap ikut sholat, ini demi menjaga kehormatan waktu. Ini dirajihkan oleh An-Nawawi dan Al-Baghawi. Imam An-Nawawi dan Al-Baghawi merajihkannya, dan itu dari dinukil oleh Imam Nawawi dari jumhur ulama. Ana juga pernah dapatkan yang seperti ini, tapi ana lupa apakah Syekh bin Baz atau Syekh Faimin menyebutkan. Untuk mana dapat? Mutamanya coba nantinya. Ada gini ya. Nah, jadi boleh. Artinya kalau dia khawatir, ana pernah ingat khawatir dia kehilangan waktu, misalnya apa? Seperti apalagi sholat sunnah qobliyah misalnya, sunnah qobliyah subuh, biasanya kan pagi-pagi kan itu orang yang sehat, kita pengen kamar mandi. Tapi kalau misalnya dia selesaikan kamar mandi, hilang waktu sholat, dan apa dia sholat? Nah, ini bagaimana? Udah sholat dia, kemudian ikut sholat jemaah. Nah, gitu. Baik. Kemudian nah, itu diantara hal-hal. Cuma ada beberapa hal yang mungkin agak mengganjal. Seperti di sini disebutkan bolehnya memejamkan mata. Oleh sebagian ulama menyebutkan tidak boleh memejamkan mata, karena itu syubhat, meniru perbuatan Yahudi. Ya, memejamkan mata dalam sholat. Nah, dari Sufyan ats-Tsauri, mana ingat? Nah. Kalau menggaruk, nah ini juga. Fihi mafian, artinya ada yang mengatakan nah, yang dimaksud bolehnya pemenggaru itu ya seperlunya, kadang-kadang keasikan ya, kan kalau namanya gatal itu kan semakin digaruk semakin enak gitu. Nah. Baik. Nah, kemudian yang kelima yang membantu untuk sujiani khusyuk, yang membantu untuk yani khusyuk, an-nazar mahallas sujud, lihat ke tempat sujud dan jangan menoleh-noleh. Lihat ke tempat sujud, jangan menoleh-noleh. Jangan melirik-lirik. Nah, baik. Nah, itu diantara lima hal ya. Ada yang menambahkan enam, tapi sebenarnya ini di luar ya. Yang enam ini di luar. Yang keenam ini tadzakkur qasasi nam qasasal khasyi'in minas salaf, mengingat-ingat, sering membaca cerita-cerita tentang para salaf yang khusyuk dalam salatnya. Tadi Urwah bin Zubair ya, Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Zubair, Imam Bukhari, sudah berapa kita dapat itu? Nah, Abdullah bin Mubarak, atau nah, dan ulama lainnya. Nah, Abdullah bin Zubair juga diceritakan itu kalau dia sholat itu panjang sujudnya sampai burung-burung pipit itu nempel di punggungnya, saking lamanya. Ini dikirain tembok. Nah, karena panjang sujudnya. Nah, ini ada lagi yang cerita tentang nah, salah seorang salaf itu kalau dia sudah sholat itu anak perempuannya atau keluarganya main-main dengan teman-temannya dengan duf, main rebana. Nah, setelah selesai sholat, sering pernah ditanya, kamu bisik apa dalam hatimu, ngomong apa dalam hatimu, kalau ini ketika ini sholat, enggak ada ngomong apa-apa selain pikirin sholat aja, enggak maksud kami, kamu dengar enggak kami ngomong apa, kami cerita, kami kan setiap dia sholat, anak apa, nah ini anak-anak perempuannya dengan teman-temannya main duf dan cerita bersyair gitu, mungkin nyanyi-nyanyi lah. Nah, anak perempuan kecil ya. Ini kebiasaan ini perempuan loh. Laki-laki enggak pantas nyanyi. Ya. Nah, bukan nyanyi kalau misalnya dibolehkan ya main musik nyeduh dan ini bergendang ya dan nyanyi-nyanyi itu khusus untuk anak perempuan. Itu pun di hari walimahan dan hari raya. Bukan untuk anak laki-laki. Ya, bukan untuk rijal. Ya, nah, makanya jangan ada yang joget nari juga itu lagi perempuan, anak-anak, anak-anak laki-laki yang sudah remaja, ya, jangan sampai ada yang goyang-goyang nari. Ya, ustadznya selentik dikit kupingnya, atau tarik itu kupingnya. Nah, ya, diingatkan, tidak boleh. Ya, nah itu, baik. Itu kalau Umar bin Khattab melihat yang seperti itu, tidak bilang. Itu beling kepala itu ada yang ada seorang pemuda jalan kayak perempuan dari belakang wan jalan kayak laki-laki dia kan jalan kayak laki-laki sudah laki-laki nah Rasulullah jalan cepat seperti yang mau orang dia jalan menurun. Nah, kita ngikuti sunnah walaupun bukan artinya itu bukan watak kita ngisi jalan cepat tapi sesuatu yang artinya disenangi. Bukan nanti untuk menunjukkan kita apanya, tapi yang apalah, tidak menampakkan pula kita malas. Nah, itu tadi 6 perkara yang bisa membantu untuk khusyuk di dalam sholat. Nah, baik itu dulu mungkin sebagai tambahan dalam yang ini. Insyaallah begitu. Kalau setiap Sabtu Ahad kita lanjutkan ini terus ya. Nah, biar selesai nanti kita lanjutkan dengan penting masalah sholat ini. Ya, sholat itu yang pertama kali dihisab. Amalan hamba yang paling pertama dihisab adalah sholatnya. Nah, kalau sholatnya tidak beres, yang lain itu susah nanti. Dan sholat itu adalah amalan yang paling diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hatta inda sakratil maut. Ya, diingatkan oleh Rasulullah. As-salah wa ma malakat aimanukum. Ini diingatkan terus oleh Rasulullah SAW. Nah ini mudah-mudahan kita belajar etika tentang sholat untuk memperbaiki bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan kalau tata caranya mungkin mudah ya, antum sudah punya pegangan sifat sholat Nabi Syalbani. Ya, mungkin ini sekedar kita baca tambahan nanti silakan lihat di dalam kitab beliau. Ya, nah ada berapa itu lengkap nanti dan juga ditambah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, ini juga yang penting juga nanti. Nah, kalau kitab ini kita selesaikan itu mungkin sampai bab sifat salat. Kalau salat tatawu nanti itu sudah ada ya, sudah ada di tulis oleh Syekh Bahmul Hifdzahullah. Nah, selesai insyaallah cuma bab sifat salat. Adapun ini syurut, tapi sebelum masuk sifat salat kita akan baca syurutnya ya. Nah, syurut as-shalah, syurutus shalah. Itu penting. Nah, pengertiannya mungkin sekalian yang yang sudah punya maklumat ya, sering mendengar kaidah-kaidah usuliyah, fiqhiyah itu mungkin membantu. Karena itu di sana itu nanti juga dalam syurutus shalah wa wajibatuha itu ada pelajaran usulnya. Nah, dan sebisa mungkin walaupun itu nanti pelajaran yang tinggi ya, sebisa mungkin ini di nanti kita sederhanakan. Nah, jadi kita pun enggak terlalu canggung lah mendengar hal itu nanti disampaikan ustaz, dengar dari masyayikh atau kita ketika membaca ini maksudnya. Nah, sekiranya sekedar memberikan tambahan kosakata buat antum, bukan mengajarkan intinya karena bukan ahlinya ya. Wallahu a'lam bissawab.